Ada enggak di surah Ar-Rahman itu? Ya, ayat berapa tadi? Ayat 27 dah, pokoknya di Ar-Rahman dah. Udah biar cepat beres Ar-Rahman. Ini kadang-kadang Ar-Rahman apalagi cuma ini doang sih. Fabi ayyi ala. Ya, jangan jangan bisa TV di rumah juga begitu ya. Nah, jelas di Al-Qur'an Allah menjelaskan kullu man 'alaiha fan. Setiap semua hamba Allah adalah sifat fana. Ada masa expirednya, ada masa habisnya, yang akan tetap selama-lamanya, enggak kurang sedikit pun, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tema kesempatan pagi hari ini, menyikapi musibah, mudah-mudahan akan lebih jauh lagi kita bahas bagaimana kita mensikapinya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan ridha-Nya Allah. Insyaallah bahasa saya ke pasar minggu ketemu Mbak Wawan, kita tunggu setelah yang mau lewat. Ya, pemirsa ANTV juga ibu yang dari studio ke pasar ikan bareng Nyonya. Ayo kita lanjutkan pembahasannya. Nah, kalau tadi di Al-Baqarah 155 Allah memberitakan buat yang tertimpa musibah, jelas ucapan yang sudah kapra kita semua hafal, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, makanya ketika kita bisa mampu bersikap yang demikian di ayat ke 155 157-nya Allah memberitakan juga yang mereka yang demikian, ulaika salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang alaihim, atas mereka Allah menjanjikan selalu Allah melimpahkan kasih-Nya. Jadi ketika mereka yang tertimpa musibah lantas meninggal dunia, yang memang imannya sudah istiqomah, maka meninggalnya jelas husnul khotimah dan selalu mendapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya buat kita yang mudah-mudahan betul-betul menjadi warning, ya, satu pelajaran, satu ibroh buat kita, supaya apa? Ketika yang namanya musibah, Nabi memberikan ini, al-maut bab wa kullu nasla'iduha, mati merupakan pintu dan setiap yang punya nafas, kita punya nafas ya, Bu? Nah, siap-siap akan masuk lewat pintu itu. Al-mautu wahidah, mati hanya sekali, wal asbabu mutanawiah, walaupun sebabnya bermacam-macam. Ya, terkadang kita nemukan berita yang enggak sakit lagi, cuma pusing-pusing dikit, keluar rumah kesandung, memang di situ sampainya meninggal tuh. Juga enggak sedikit yang kadang-kadang sudah rawatan setahun dua tahun, emang Allah belum berikan ajalnya sampai masih tetap hidup. Nah, inilah yang makanya buat kita mempersiapkan sedia payung sebelum hujan. Dari barusan yang saya paparkan, yang saya sampaikan, ya mungkin dari ibu-ibu yang ada di sini ada hal-hal yang mau ditanyakan, insyaallah ya akan saya jawab. Saya persilahkan. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Makbulah dari Majelis Taklim Ridhaur Rahman. Saya ingin bertanya, selain kita menyumbang berupa pakaian, uang, dan makanan, lalu bagaimana cara kita menyikapi terhadap musibah itu, Ustaz? Terima kasih. Alhamdulillah, ya pertanyaannya. Di samping juga secara kemampuan yang kita berikan lewat materi, ya, kemudian juga hal-hal yang lainnya, agama Islam mengatur. Nabi pernah ya mengalami di mana 70 orang sahabat yang hafal Quran meninggal dunia, dan meninggalnya juga dengan sebab dibantai. Satu peristiwa yang sangat mengharukan dan menyedihkan. Nabi mengajarkan kepada para sahabat, maka setiap habis sholat, bukan setiap habis sholat, setiap sholat di rakaat terakhir Nabi melaksanakan kunut nazilah. Nah, ini begitu bijaknya agama Islam mengatur tuh ya. Jadi setiap kita semua, baik yang di saudara kita di Padang, kita di Jakarta, selama dia bersama-sama Qurannya sama, hadisnya sama, Al-Hujurat 10 innamal mu'minuna ikhwatun, mereka adalah saudara kita. Itu diantaranya. Mana lagi diantaranya juga, paling tidak ya kalau boleh saya tanya ini, baik secara berjamaah dilaksanakan oleh Nabi mengajarkan sampai sekarang, laksanakan sholat apa, sholat jenazah gaib, jenazah gaib. Ya jadi nggak mesti harus jenazah di hadapan kita, ya sholat jenazah gaib itu diantaranya. Partisipasi secara doa juga Nabi mengajarkan. Jadi pertama ingat ya tadi itu kunut nazilah. Yang kedua diantaranya sholat jenazah gaib. Yang ketiga juga, buat pemirsa yang ada di rumah, saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Barat, juga kita dalam kitab Mukhtar Ahadits Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah, Syaikh Ahmad Al-Hasimi mengutip salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Salamah. Apa kata Rasulullah? Idza asaba ahadukum musibah, apabila salah seorang kamu mendapatkan musibah, falyakul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang pertama. Ya, sama seperti tadi ucapan itu, cuma Nabi tambahkan. Apa Nabi ajarkan? Doa. Minta kita pada Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikan balasan pahala kepada musibah yang aku alami ini ya Allah. Wa akhlifli khairan minha. Akan tetapi berikan ganti ya Allah yang hilang, yang meninggal dunia, berikan ganti ya Allah dari musibah ini yang lebih baik dari yang ini. Itu diantaranya. Ya, kalau kita betul-betul menyatakan yang sering kita doa dalam salat apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Semua kita adalah saudara, baik saudara kita yang sudah mendapatkan musibah, kita yang ada di Jakarta. Itulah Nabi mengajarkan. Jadi jangan kita mengedepankan kepentingan, mohon maaf, individualis. Begitu Ibu Makbulah. Ya, nah makanya ya dari pertanyaan yang barusan juga menjadi betul-betul pelajaran buat kita untuk memaintain kita dari sekarang. Apa kalau musibah itu bisa aja terjadi di Jakarta, persiapan kita di saat, ya tadi saya bilang mati hanya sekali, sebabnya bermacam-macam, nggak menutup mungkin kita pun belum tahu apakah nanti meninggalnya, apalagi sedang duduk pengajian begini enak kita harapkan, apakah sedang lagi baca tahlil, apakah lagi sholat, apakah sedang sujud juga nggak sedikit kan, mohon maaf. Ada yang di tempat-tempat yang sudah bermanfaat, lagi di tempat yang gak ada ridhonya Allah, meninggal juga, lagi cekek botol, na'udzubillah mendalik. Namanya selalu kena diajarkan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kalau meninggal dunia terserah, yang namanya apa, Siti Masitoh meninggalnya direbus dia keluarganya. Secara pandangan manusia sakit, fisiknya direbus di tengah air yang bergejolak gitu. Tapi bagi Allah mah, ya kalau itu air panas bisa Allah buat dingin, gampang saja. Kenapa? Secara zahir mata meninggal dunia dengan cara direbus hidup-hidup, pasti perih kelihatannya. Tapi bagi Allah kalau mau dibuat mudah, yang namanya meninggal dunia husnul khatimah, enggak bagaimana layaknya. Ya contoh, ibu udah lama enggak berjumpa dengan anaknya, udah bertahun-tahun. Saya mau nanya, rindu gak ibu? Kangen gak ibu? Wah, kalau bahasa hati saya pun mengkudu saat berbuah durian, gue udah rindu banget dari kemarin. Tuh. Nah begitu berjumpa, ya Allah, ya itu, nah seperti itulah. Jadi jangan kita takutkan mati, bukan sekedar ditakutkan. Ya mau semuanya bakalan nunggu giliran kok. Ya silakan, ibu mau duluan, saya belakangan. Ya enggak ya, ya atau saya belakangan ibu mau duluan? Ini dia juga, ya mau kesetiaya ya dalam menyikapi musibah ini, persiapkan kita dari sekarang. Jadi ketika hujan datang, payung sudah siap dibuka. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah lebih dalam lagi menyikapi musibah kita lanjutkan setelah ini, ya daripada pembahasan ini. Insya Allah. Siapa penyakitnya?